بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، انتهينا من أقسام الخبر باعتبار ما وجده إليه. نعم، المرفوع و المرفوع حقيقة المرفوع حكما، والموصوف والمقطوع. المرفوع ما أضيف إلى النبي، نعم، إذا كان أضيف إلى النبي مباشرة إلى فعله أو قوله، هذا حقيقة المرفوع حقيقة، وحكما ماذا؟ ما أضيف إلى حكما، أضيف إلى سنته أو عهده. إذا أضيف إلى الكوف في حقيقة المرفوع حقيقة، أضيف إلى النبي قولا أو فعلا أو إقرارا، يعني مباشرة yang langsung ke Nabi itu حقيقي حقيقة يعني. Yang حكما yang tidak langsung ke Nabi. Tidak di, yani tidak dilafazkan ke qaulnya atau fi'ilnya atau iqrarnya, tapi kepada sunnahnya atau apa? Sunnati ahlihi. Nah. Jika qala sahabi umirna au nuhina, ada marfu'un ma'da, hakikatan hukman. Yahya. إذا قال الصحابي أمرنا بصيغة المجهولة حكما، إذا قال التابعي أمرنا ونهينا مرفوع حكما أم لا؟ لا، احتمال أن يكون الأمر أمر الخليفة. نعم، الموقوف ما أضيف إلى من؟ الصحابي، ولم يثبت له حكم رفع احترازا من مما أضيف إلى الصحابي ويثبت له حكم الرافع. ما هذا يعني الذي أضيف إلى الصحابي ويثبت له حكم الرافع؟ ما هو يا أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا ويثبت له حكم الرفع ويكون حجة كالمرفوع، هذا إذا كان ذكرنا بشرطين، شرطين الشرط الأول المضاف إليه من القول أو الفعل من الأمور التي لا مجال للرأي فيها، من الأمور التي لا مجال للرأي فيها، لا مجال للإجتهاد فيها، لابد أن تكون ماذا؟ توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع الشرط الثاني ماذا؟ كمل. أيوة، والصحابي هذا ليس ممن يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل. Jika dia dikenal mengenai bani Israel, berkemungkinan bahwa yang dia sampaikan itu diambil dari riwayat Israeliyat. Wal maqtu' ma udhifa ila tabi'i man ba'da. طيب، الآن أقسام الخبر باعتبار طرقه، نعم أن يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الأصولي شيخ محمد بن صالح الثاني رحمه الله: أقسام القدر باعتبار طرقه. ينقسم القدر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. نعم. macam-macam khabar tinjauan terhadap turuk, terhadap jalan-jalan periwayatannya. Ditinjau dari segi turuk riwayat, jalan-jalan periwayatannya, turuk ini jamak dari tariq, yakni turuk riwayat, jalan-jalan periwayatan, maka dibagi menjadi mutawatir dan ahad. Hadir. Al-awwalu والمتواتر ما رواه جماعة كثيرون كثيرون يستحيل في العادة أن يتواتروا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. كمل. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Mutawatir adalah khabar yang diriwayatkan oleh jama'atun kathiruna, sekelompok besar, jama'ah dengan jumlah yang banyak, yang yastahilu fil adati, mustahil dalam adat kebiasaan, secara adat kebiasaan, ayatawafu ala al-kadhib, mustahil pada adat manusia, pada adat ya kaum muslimin, jumlah yang banyak itu, sejumlah yang besar itu bersepakat untuk terjatuh dalam bersepakat untuk melakukan kedustaan atau terjerumus dalam kedustaan tanpa sengaja karena jumlahnya sangat banyak. Mustahil pada adat kebiasaan, secara adat dan adat, mustahil untuk jumlah yang besar seperti itu bersepakat untuk melakukan kedustaan atau terjerumus dalam kedustaan periwayatan. Wa asnaduhu ila syai'in mahsusin, dan mereka menyandarkan riwayat, menyandarkan apa yang diriwayatkan itu kepada sesuatu yang mahsus, sesuatu yang ditangkap oleh indera manusia, sesuatu yang dilihat atau didengar, contoh mereka meriwayatkan setelah Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u minan nar, barang siapa berdusta atas namaku muta'ammidan secara sengaja, falyatabawwa', maka hendaknya dia bersiap-siap menempati maq'adahu, tempatnya, minan nar, di neraka. Jadi ini muttafaq alaih. Ini contoh hadis yang mutawatir. Nah, pembahasan tentang mutawatir dan ahad di sini, ya, hanya sebagai apa, pengenalan begitu. Adapun rinciannya lebih detail kita akan belajar dalam ilmu mustalah. secara detailnya di mustalah hadis karena ini masalah riwayat. Baik. Jadi ditinjau pada tabaqah sahabat yang meriwayatkan banyak. Ditinjau pada tabaqah tabi'in yang meriwayatkan banyak. Ditinjau ke tabaqah tabi'in yang meriwayatkan banyak. Pada seluruh tingkatan sanad mulai dari tabaqah sahabat, kemudian tabaqah tingkatan tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat, tabi'in yang meriwayatkan dari tabi'in, dan seterusnya pada tabaqah setelahnya, itu jumlahnya sangat banyak. Sehingga ini mustahil mereka terjerus dalam kedustaan atau sepakat berdusta. Begitu, mutawatir. Nah. Bisa dipahami. Mimma tawatara hadithu man kadab. Di antara hadith-hadith yang mutawatir, hadith man kadab. Ini yang contohkan di sini. Man kadab alaih muta'amina falatabawa maqa'adahu minan. Mimma tawatara hadithu man kadab. Mimma tawatara hadithu man kadab. Dan seterusnya. Waman bana baitan wah. Wahtasab. Termasuk hadith mutawatir itu. Waman bana baitan wahtasab. Hadith anjuran membangun masjid. Meskipun hanya seperti sangkar burung. Bana Allah lahu baitan fil jannah. Man bana baitan lillahi wahtasab. Mimma tawatara hadithu man kadab. Wa man bana lillahi baitan wahtasab. Wa ru'yatun syafa'atun. والحوض ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين هذه بعض يتنج دوابة ورؤية شفاعة والحوض ورؤية شفاعة والحوض ومن أجمية ومسح الخفين وهذه بعض ورؤيه يتو رؤيه الله يوم القيامه رؤيه مجلس الله يوم القيامه من الجنه على اهل الجنه حديثه متواتر شفاعه حديث عن شفاعتي لأهل الكبائر من امتي شفاعته untuk pelaku dosa-dosa dari umatku kata nabi والحوض حديث عن تلاذ نبي di arasat al-qiyamah di fase al-mahsyar ketika manusia dibangkitkan menuju pada mahsyar wal wa wasth al-khuffain hadits tentang mengusap bagian atas khuf pada wudu. Wahabi ba'du, dan ini sebagian contoh dari hadis-hadis mutawatir. Nah. Mimma tawatara hadithu man kadab. Waman bana lillahi baitan wahtasab. Waru'yatun syafa'atun walhawdu. Wamashil khufaini wahabi ba'du. Baik. Wal-ahad ikra'in. Wal-ahadani. Wal-ahadu. Masi wal-mutawatiri. Mutawatiri. وهو من حيث رتبة ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف أيما أصح من حيث الرتبة أو رتبته ها رتبة ما الفرق بينهما من حيث الرتبة حيث معصوب kepada اسم من حيث الرتبة من حيث الرتبة حيث معصوب جملة نعم يعني من حيث هي الرتبة طيب الرتبة الذي صحيح نعم حيث الأحاد adalah selain المتواتر yaitu ditinjau dari segi rutbah dari segi tingkatan maka al-ahad ada tiga tingkatan, al-ahad aqsam ada tiga tingkatan, tiga macam, sahihun wa hasanun wa da'if. Nah, sahih, فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل. وقال من طيب kita lanjut. Wahwa ini kembali ke hadis yang diriwayatkan tersebut pada tiga tingkatan ditinjau dari ke masalah kesahihannya ya, kesahihannya. Nah, kita kembali dulu ke pembagian al-ahad. Al-ahad dikatakan masih al-mutawatir, yaitu selain al-mutawatir. Apa saja? Sebenarnya sudah disampaikan tadi bahwa memang di sini hanya pengenalan karena rinciannya beta ini yang membahas masalah ini di ilmu mus'alah. Tapi ingat, ada tiga. Al-ahad itu ada tiga. Yang pertama apa? Jika yang meriwayatkan pada setiap tabaq hanya satu, itu disebut apa? Al-gharib. Baik. Jika meriwayatkan dua, disebut pada setiap tabaq hanya dua, tabaq sahabat dua, tabaq tabi'in dua, tabi'in dua, disebut al-aziz. Jika yang meriwayatkan pada setiap tabaq tiga atau lebih, tapi tidak sampai pada jumlahnya, tidak sampai pada tingkatan mutawatir, disebut al-mashhur. Kemudian wa huwa, nah perhatikan huwa yakni al-khabar min haythu rutbah, ada tiga macam yakni tingkatan tingkatannya dalam hal kesahihan dan tidaknya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang da'if. Nah, sahih فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وقال من الشذوذ والعلة القادحة. الصحيح definisinya ما نقله حديث yang dikhabar yang dinukilkan yang diriwayatkan oleh عدل rawi yang adil yang istiqomah ya yang adil yang istiqomah. Nah, selamat dari faktor-faktor kefasikan. Tamud dokti. Jadi adil itu tujuan kepada apa? Agama, terpercaya agamanya karena dia adil. Orangnya adil, bukan fasik. Selamat bebas dari faktor-faktor kefasikan. Ya, orangnya istiqomah. Kemudian tamud dokti. Ini tinjauan kepada tamud dokti. Sempurna dobetnya. Tam artinya yang sempurna. Ad-dabat artinya penguasaan riwayatnya. Ad-dabat artinya penguasaan riwayat. Penguasaan riwayat itu ada dua. Ada ad-dabat as-sadr, hifdz, ada ad-dabat al-kitab. Ad-dabat isman, ad-dabat sadri, huwa al-hifdz. Wasani dhabtu mada dhabtul kitab. Nah, dhabtu as-sadr al-hifdz maksudnya. Ini penguasaan riwayat dengan hafalan. Dada sadr, tidak itu hafalan. Jadi dia mengandalkan hafalan dalam menguasai riwayat yang didengarnya. Dhabtu al-kitab, maksudnya tulisan, mengandalkan tulisannya, kitabnya. Nah, sempurna, berarti tidak ada kekurangannya. Di sanadin, jadi tamubarat ini tinjauan kepada apa? Kepada kredibilitas rawi dari segi ingatannya, penguasaan riwayatnya. Nah, hafalan atau tulisan. Baik, di sanadin muttasilin dengan sanad yang bersambung. Yani antara satu tabaqah dengan tabaqah berikutnya itu bersambung. Nah, tabi'i, tabi'in, dari tabi'in, tabi'in dari sahabat, dan sebenarnya bersambung. Setiap rawi pada tabaqah memang mendengar dari syekhnya, ya, mengambil langsung dari syekhnya, tidak terputus, bersambung sanadnya. Wa khala min asyudud, bebas dari syudud. Khala yakni bebas dari syudud. Syudud artinya keganjilan riwayat, kesalahan riwayat. Wal 'illatil qadihah, al-'illatil qadihah illa penyakit al-qadihah yang merusak riwayat. Penyakit yang merusak riwayat. Nah, merinciannya secara detail di pelajaran mustalah. Jadi berapa syaratnya berarti? Adlun, satu. Tamudduq, dua. Sanadin muttasil, tiga. Khala min asyudud, empat. Wa khala min al-ilatil qadihah, ada di? Lima. Baik. Bisa untuk merajak kembali al-adillah radiyah. Kita baca. Wal-hasan. Wal-hasan ma'na qalahu adilun khafifud dabti bisanadin muttasilin. Qala min asyududi wal-illatil qadihati. Al-hadith derajat al-hasan. Tingkatan al-hasan sama dengan as-sahih. Sama-sama hujjah. Namun as-sahih lebih tinggi daripada al-hasan. Ya. Karena perbedaannya pada ad-dhabt. Seluruh syarat-syarat hadis yang sahih ada pada hadis yang hasan, namun bedanya di masalah dhabt. As-sahih tammu dhabt, al-hasan khafifu dhabt. Sama-sama adil, sama-sama terpercaya agamanya, istiqamah. Sanad sama-sama bersambung, sama-sama bebas selamat dari syudud dan illat penyakit yang al-qadihah merusak hadis. Dan sama-sama menguasai riwayatnya. Tetapi bedanya, as-sahih tammu dhabt, dhabt penguasaan riwayatnya sempurna, tidak ada kekurangannya. Sedangkan al-hasan khafifu dhabt, penguasaan riwayatnya kurang sempurna. Ya. Khafifu dhabt, yakni penguasaan riwayatnya kurang sempurna. Tetapi tidak lemah. Tidak lemah penguasaan riwayat. Dia menguasai riwayat, tapi tidak sempurna seperti rawi hadis yang sahih. Nah, kurang sempurna, tapi terpercaya, jadi bukan lemah riwayat, bukan. Nah, begitu. Wayasilu ila darajati sahihi jika ta'addadat turuquhu wa yusamma sahihan li ghairihi. Dan hadis al-hasan dia bisa sampai pada derajat as-sahih, yani bisa naik derajatnya ke tingkatan as-sahih. Idza apabila ta'addadat turuquhu, apabila berbilang turuknya. Apabila berbilang turuknya, ini terdapat jalan-jalan riwayat yang lain yang menguatkan. Terdapat jalan-jalan riwayat yang lain yang menguatkan sehingga semakin memperkuat statusnya. Derajatnya uisamma yang disebut sahihan li ghairihi. Yani sahih li lam karena ghairihi, karena riwayat yang lain yang menguatkannya. Adapun sahih yang di atas yang tamud dhabt itu sahih lidatihi. Jadi sahih yang didefinisikan di atas mana gawa alim tamud dhabt disandai mutasar akram asyudu al-ilm. Kod ini sahih lidatihi. Sahih dengan dirinya sendiri. Jadi sahih pada dirinya sendiri. Wal-hasan, ini al-hasan lidat, yakni al-hasan pada dirinya sendiri. Kemudian al-hasan yang hasan pada dirinya sendiri, bisa naik ke sahih, li ghairihi, yakni sahih, karena ghairihi, karena riwayat yang lainnya menguatkan. Nah. Kemudian wad-da'if. Wad-da'ifu ma'ala min syurutis sahihi wal-hasani. Ma khala min syuruti sahihi wal hasani. Da'if adalah hadis yang bebas dari yani yang qas, yang tidak terpenuhi. Khala ya luput min syurut. Khala yang luput min dari syurut as-sahih wal hasan, dari syarat-syarat sahih hasan. Jadi ada salah satu atau lebih dari syarat-syarat hadis yang sahih dan syarat-syarat hadis yang hasan yang tidak terpenuhi sehingga dhaif. Nah, dia fasik misalkan, tidak adil, berarti kan dhaif. Jadi saya percaya agamanya. Bobotnya tidak standar, tidak sempurna, bahkan tidak khafif. Tidak juga pada tingkatan menguasai riwayat terkurang sempurna seperti pada penjelasan hasan. Yakni dobatnya lemah. Da'if al-dobat. Sayyul hifad. Lemah hafalan. Nah, sudah. Berarti dia da'if. Atau sanadnya terputus. Tidak bersambung. Da'if. Dan seterusnya. Ada keganjilan riwayat. Da'if. Ada penyakit tersembunyi. Ya, yang merusak. Da'if. Nah. ويصل إلى درجة الحسن إذا تعجلت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. الحديث الضعيف bisa sampai ke derajat al-hasan. يعني bisa naik ضعيف yang tadinya ضعيف bisa naik ke al-hasan لغيره. يعني إلى درجة الحسن يعني al-hasan لغيره. Nah, seperti dinamakan di bawah, Yusama Hasanan di Ghairi. Yusama Hasan di Ghairi, disebut Hasan di Ghairi. Ini Hasan karena penguat-penguatnya. Karena Ghairi, karena riwayat lain yang menguatkan. Dengan syarat, jika ta'adada suruhku, jika berbilang jalan-jalan riwayatnya, ala wajihin dengan sifat, yajiburu ba'duha ba'dan, yajiburu salim menutupi, ya, saling menguatkan ba'duha, ba'du turuk, ba'du sebagian jalan riwayat itu dengan sebagian yang lainnya. Nah, ini syarat ini. Ala wajhin yajibur ba'duha ba'du. Artinya kelemahannya tidak parah. Nah, bisa saling menutupi dan menguatkan satu yang lainnya. Misalkan hafalannya lemah. Ya, ada kelemahan pada hafalan. Nah, itu bisa. Nah, ada inqita' keterputusan pada sanad, itu bisa saling menguatkan jika ada jalan riwayat yang lain. Nah, tetapi kalau misalkan fasik, agamanya fasik perawinya tidak bisa, parah itu. Nah, ya, kalau misalkan ada kesalahan riwayat, ada syudud, oh tidak bisa, parah. Nah, atau dikatakan dari segi dobat, kemudian dia dikatakan kada, oh tidak bisa. Tapi dan juga terkait dengan adalah tidak adil kalau dia kada seperti fase. Nah, fase atau kada berarti tidak adil. Nah, kalau dari segi riwayat atau pengawasan riwayat dikatakan matruk, ditinggal hadisnya, ya sudah, parah, itu tidak bisa saling. Oke. Nah, ini nanti rinciannya di pelajaran mustalah. Nah, jadi intinya yang bisa saling menguatkan jika kelemahannya ringan, bisa saling dia diburu pada Allah. Baik. Wa kullu hadhihi al-aqsamu hujjatun. Kullu hadhihi al-aqsami hujjatun liwad-du'ifi wa laysa bihujjatin lakin la ba'sa bidhikrihi bisyawahidi wa nahwiha. Wa kullu hadhihi al-aqsam, seluruh jenis-jenis ini hujjah. Yani as-sahih li dhati, as-sahih li ghairi, al-hasan li dhati, al-hasan li ghairi. Empat ya, sahih li dhati, sahih li ghairi, hasan li dhati, hasan li ghairi. Semuanya hujjah. Siwa da'if. Kecuali da'if. Jadi aqsam yang menjadi hujjah ada berapa? Empat, arba'. As-sahih li dhati, al-hasan li dhati, as-sahih li ghairi, al-hasan li ghairi. Ada mu'ab da'if yang tidak naik ke hasan li ghairi, dia tetap da'if dengan berbagai tingkatan kedaifannya. Ya, itu tidak bisa fasih di hujjah. Lakin la ba'sa bi dzikrihi fi syawahid wa nahwiha. Akan tetapi la ba'sa bi dzikrihi, tidak mengapa disebutkan riwayat yang dhaif itu fi syawahid, untuk syawahid sebagai penguat-penguat. Mana dia dan semisal dengannya. Nah, siagul ada siagul ada lil hadis tahammulun wa ada'un. التحمل أخذ الحديث عن الغير والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. للحديث حديث مملك التحمل وأداء. التحمل يعني pengambil الحديث. فتحمل أخذ الحديث عن الغير. pengambil الحديث dari orang lain itu تحمل. pengambil الحديث أخذ الحديث pengambilan hadis, mengambil hadis ambil riwayat dari orang lain dengan cara mendengarnya semisalnya. Nah, hadis tahammul wa ada'. Al-ada'u iblaghul hadis ila al-ghayr. Al-ada' artinya iblaghul hadis, menyampaikan hadis ila al-ghayr, kepada orang lain. Tahammul wa ada. Tahammul mengambil. Mengambil berarti kan berguru. Mengambil ilmu, mengambil hadis dari guru, dari syekh. Itu tahammul. Kemudian nanti mengajarkan hadis tersebut yang telah diambilnya, dia sampaikan ke orang lain, dia riwayatkan ke orang lain. Itu apa? Itu ada. Nah, walil ada'i siyagun minha. Walil ada'i siyagun minha. الأولى حدثني لمن قرأ عليه الشيخ. ada beberapa sifat periwayatan. Di antaranya حدثني, ya, telah menyampaikan hadis kepadaku. Ini digunakan لمن قرأ عليه الشيخ, untuk rawi yang qara'a alaihi syekhu. Syekh qara'a, syekh membacakan hadis kepadanya. Rawi ini sebagai murid mendengar hadis dari syekhnya. Syekhnya membacakan hadis. Syekhnya yang membacakan hadis kepada dia dan dia mendengar. Maka dia mengatakan haddatsani qara'a alaihi syekhu. Ini syekh yang membacakan hadis itu kepada dia. Maka dia pun ketika meriwayatkan hadis yang dia dengar dari syekhnya, itu yang dibacakan oleh syekhnya kepadanya, dia menggunakan sifat haddatsani. Baik, tsani. Tsani, akhbarani liman qara'a 'alaihi syaikhu aw qara'a huwa 'ala syaikhi. Yang kedua, akhbarani liman qara'a 'alaihi syaikhu, juga digunakan untuk rawi yang syekhnya membacakan hadis kepada dia dan dia mendengarnya. Sama seperti haddatsani. Atau akhbarani juga digunakan untuk qara'a huwa 'ala syaikh, jika dia rawi itu selaku murid, huwa qara'a, huwa dia yang membaca, 'ala syaikh, dia yang membacakan ke syaikh, dia membacakan ke syaikh hadis syaikhnya, tentunya difahami membacakan ke syaikh maksudnya hadis yang dimiliki oleh syaikhnya. Jadi dia sudah menulis, sudah mencatat hadis yang dipunya oleh syaikhnya itu, kemudian di majelis dia yang membaca hadis yang dimiliki oleh syekhnya, syekhnya menyimaknya. Jangan difahami dia membacakan hadis ke syekhnya dan syekhnya tidak tahu hadis itu. Kalau begitu syekhnya yang berguru ke dia kan, bukan itu. Jadi dia yang membacakan hadis-hadis syekhnya, itu yang dia catat itu hadis-hadis syekhnya. Tapi dia perdengarkan hadis-hadis syekhnya ke syekhnya dengan cara dia baca di majelis dan disimak oleh syekhnya. Maka ini akhbaran, di antara pembunuhan akhbaran. Yang ketiga, asalih satu akhbaruni ijazatan au ajazali liman rawa bil ijazati dunal qira'ati. Kamil. Wal ijazatu idnuhu lil tilmidhi ayyurwa anhu ayyarwi anhu أيروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. طيب. Yang ketiga, أخبرني menggunakan sifat أخبرني, tetapi ada di tambahan ada takliknya itu ijazatan. Akhbarani ijazatan. Ada pengikatnya itu ijazatan. Nah, dia mengabarkan kepadaku secara ijazah. Berarti beda dengan yang kedua. Bukan mutlak akhbaran. Nah, ya. Ini akhbaran ijazatan. Dia memberitakan, mengabarkan kepadaku secara ijazah. Atau dengan sigot ajazani. Ya, syekh itu membolehkan aku meriwayatkan darinya, memberi ijazah pembolehan kepada aku untuk meriwayatkan darinya. Liman rawi bil ijazah, ini untuk orang rawi ya yang meriwayatkan dari syekhnya secara ijazah. Dunal qiraah, tanpa qiraah. Jadi ada ijazah dari syekh, yaitu ada rekomendasi pembolehan dari syekh kepada orang itu untuk meriwayatkan hadis syekh tersebut. Padahal tidak pernah membacakan hadis itu. Syekhnya tidak pernah membacakan hadisnya kepada dia. Sang syekh yang punya hadis tidak pernah membacakan hadis itu kepada orang tersebut. Dia juga tidak pernah menyimakkan hadis yang dimiliki oleh syekh itu. Tetapi ada ijazah dari syekh itu membolehkan dia meriwayatkan hadis yang dimilikinya. Wal ijazah itu idnuhu litilmid, izin ya seorang syekh litilmid kepada sang murid an yarwi anhu untuk meriwayatkan darinya ma rawahu, hadis yang diriwayatkan oleh syekh tersebut, wa in lam yakun bi tariqil qiraah, meskipun tidak pengambilannya tidak melalui cara qiraah, pembacaan, hanya pembolehan begitu. Nah, seorang saya mengatakan, adin tulak, ajar tulak, jami'a marwiyati. Saya itu mengatakan kepada bulan, ya bulan, ajar tulaka jami'a marwiyati. Aku memberi ijazah pembolehan kepada muridkan seluruh riwayat-riwayat. Begitu saja, dan ini tidak pernah ada pembacaan dengannya. Orang itu pun mencari, menelusuri hadis-hadis syekh itu, punya dia. Nah, dia riwayatkan semua. Dia menerangkan ijazah. Ini akhbaran ijazah atau ajazah ini. طيب العنعنة يا جماعة الرابعة العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عن وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس ولا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. طيب al-an'anah, an'anah itu dipetik dari kata an. Masih ingat pelajaran Raja Rodia, sekolah, yang pernah belajar. Al-an'anah itu dari kata an. Syekh fulan, an syekh fulan, dari, gitu. An, artinya apa? Dari, an syekh fulan. Ya, disilahkan dengan al-an'anah. Yaitu, riwayatul hadis. Periwayatan hadis bilafzi an, dengan menggunakan lafaz an. Dengan menggunakan lafaz an, dari. Wa hukmuha, hukum riwayat an'ana, dengan menggunakan lafaz an, dari. Al-ittisalu, hukumnya adalah sanad bersambung. Bersambungnya sanad, dia enggak bersambung dari segi sanad. Ya, jadi dari segi persyaratan ittisalu sanad terpenuhi, meskipun an. Illa, kecuali min ma'rufin bitadlis, kecuali jika muncul periwayatan anak-anak itu dari rawi yang ma'ruf bitadlis, dikenal suka melakukan tadlis. Tadlis itu adalah pengaburan riwayat. Dia sebenarnya tidak mendengar hadis itu dari syekh tersebut, tapi dia tidak mau berdusta, maka dia mengatakan an syekh fulan, dari syekh fulan. Benar, hadis itu memang dari syekh fulan, tapi dia tidak mengambilnya langsung dari syekh fulan, tapi melalui perantaraan orang. Jika dia mengatakan haddatsani syekh fulan, dusta dia. Haddatsani syekh fulan apa tadi? Qara'a alaihi asy-syekh. Padahal syekh fulan tidak pernah membacakan hadis itu kepada dia. Kalau dia mengatakan akhbarani, dusta dia. Syekh itu tidak pernah membacakan kepadanya, dia juga tidak pernah bacakan hadis itu kepada syekhnya. Jadi dusta kalau dia mengatakan hadis Al-Bukhari. Tapi memang itu hadis benar, hadis syekh itu. Dan dia dapat melalui perantaraan rawi yang lain. Maka dia supaya tidak terjadi keputusan, dia mengatakan apa? An. Jelas? Nah. Tapi perantara itu siapa? Perantara itu majhul kan? Berarti tidak dikenal siapa. Boleh jadi ya orang itu dipercaya. Boleh jadi adil, boleh jadi fasik, boleh jadi dobetnya bagus, boleh jadi lemah. Yang jelas majhul. Nah, dari sisi inilah. Nah, maka fala yuhkamu fi hadzal ittishal, maka tidak dihukumi pada riwayat anak-anak itu dengan bersambungnya sana, illa an yusarriha bit tahdits, sampai dia mempertegas ya at-tahdits, bahwa dia mendengar bahwa syekhnya menyampaikan hadis itu kepadanya, atau dia mendengar dari syekhnya hadis itu. Jadi fahami? Kalau seorang rawi meriwayatkan dari seorang syekh dan dia tidak mendengar hadis itu dari syekh itu, tapi dia mengatakan an, dusta apa enggak? Dari, benar kan dari? Bisa dusta kan? Nah. Jadi orang akan menyangka ketika melihat fulan ini muridnya, ini syekhnya, gurunya, dia didapati di riwayat-riwayat yang lain, dia pernah atau dia meriwayatkan dari syekh itu dengan sanad yang benar, yang terpenuhi syarat kesahihan. Oh, ini muridnya memang. Dia mendengar dari syekh itu. Tapi kali ini dia mengatakan an. Kenapa? Nah, sementara dia dikenal memang suka melakukan tadlis untuk hadis yang dia tidak dengar, dia kelabui dengan katakan an. Nah, yang seperti ini apa? Yang seperti ini tidak bisa dinilai bersambung. Tidak bisa dihukumi sahih atau hasan sampai kita menemukan riwayat yang lain dia memperjelas haddatsani atau akhbarani, baru kita tahu bahwa memang itu diambil dari syekh itu. Ini salah satu bentuk tajlis. Ini memang ada yang ma'ruf di tajlis, ada yang memang ma'ruf di tajlis, memang dikenal dia suka mentajlis. Ini dimaksud oleh syekh ya. Adapun yang tidak ma'ruf di tadlis, dia sifatnya persen dan tidak dikenal suka mentadlis, ketika dia mengatakan an, dipercaya saja dan diambil. Diambil hadisnya, meskipun dia mengatakan an. Artinya itu benar dari syekhnya. Karena dia tidak dikenal suka melakukan tadlis. Jadi yang suka melakukan tadlis saja yang diponis begitu. Pak, sedih paham ini? Gambaran. نعم لم تفنى هذا هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. ini yang kami sampaikan dan untuk pembahasan tentang hadis dan rawi-rawinya أنواع كثيرة jenisnya banyak di ilmu mustalah, dibahas di ilmu mustalah. Wafi masyarna ilaih, dan pada apa yang kami syaratkan, kifayah, sudah mencukupi untuk di sini, insyaAllah ta'ala. Nah, jadi ini sebuah isyarat, pengenalan, lengkapnya di ilmu mustalah. Nah. Jadi selesai masalah al-qabar, kita pada pertemuan berikutnya akan masuk ke pembahasan al-ijma' insyaAllah ta'ala. نكتفي سبحان الله وبحمده